Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ayuhal ahibbah, barakallahu fikum. Sudah kita lalui pada beberapa pertemuan yang lalu terkait tentang pembahasan puasa. Pembahasan puasa, walhamdulillah telah kita ambil beberapa hukumnya, telah kita lewati beberapa hukum yang terkait tentang puasa di bulan Ramadan ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-khamisah, pada masalah yang kelima, syurutu wujubi siyami Ramadan, syarat wajibnya puasa Ramadan. Yajibu siyamu Ramadana ala man tawafarat fihi syurutu taliyatu. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi orang-orang yang terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah al-Islam. Islam. Syarat yang pertama Islam. Kalau seseorang itu kafir, maka tidak boleh dia berpuasa. Fala yajib, tidak wajib. Wala yasihu siyamu minal kafir, tidak sah puasa dari orang yang kafir, sebanyak apapun dia mengatakan puasanya, seikhlas apapun. Kalau dia mengakui, mungkin seikhlasnya saya melakukan ini, tetapi dilihat dia kafir, maka tidak sah puasanya. Harus masuk ke dalam Islam, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allah katakan tentang orang-orang kafir ini, kami perlihatkan apa yang mereka lakukan ketika di dunia berupa amalan-amalan kebaikan, kami jadikan debu yang berterbangan, fata morgana, tidak bermanfaat amalan-amalan kebaikan dari orang-orang kafir sampai dia masuk ke dalam Islam, sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semasa di dunia dia mungkin menyantuni fakir miskin, semasa di dunia mungkin dia telah berbuat baik kepada tetangga, semasa di dunia mungkin dia telah berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, fuqara, masakin. Namun tidak ada keimanan di dalam hatinya, fala yanfa'uhu dzalik. Yang demikian itu tidak akan bermanfaat padanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta dakhala fil Islam wa amana billahi subhanahu wa taala, sampai dia masuk ke dalam Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna siyama ibadatun, karena yang namanya puasa ini adalah ibadah. Wal ibadatu la tasihhu minal kafir. Puasa ibadah itu tidak sah apabila dilakukan oleh orang kafir. Syarat sahnya ibadah adalah Islam. Harus seseorang itu muslim, mukmin billahi subhanahu wa taala. Fa idza aslama, tatkala dia Islam, la yalzam biqada'i ma fatahu, tidak melazimkan, tidak dituntut dia untuk mengqada yang telah lalu semasa dia kafir. Misal ada seseorang yang masuk Islam, di usia 30 tahun. Selama ini dia kafir terus. Berarti selama dia dihitung mulai baliknya mungkin usia 15 tahun sampai 29 tahun ini. Apa yang harus dia lakukan? Dia selalu meninggalkan sholat karena kafir selama ini. Apakah dia mengkodok, menyicil sebanyak itu? La, jawabannya adalah tidak. Karena al-Islam yahdimu makana qablahu. Nabi SAW mengatakan Islam itu menghancurkan amalan-amalan kejelekan yang telah dia lakukan. Dan Islam itu adalah agama yang mudah, yang tidak memberatkan umatnya. Barakallahu fikum. Dia masuk Islam selamat, tidak diperintahkan untuk mengqadha yang telah lalu. Apa yang harus dilakukan? Dia puasa pada tahun itu, perbanyak puasa sunnah, perbanyak kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya istiqamah. Ini yang pertama, harus Islam. Tatkala seseorang itu kafir, maka tidak akan diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asani, yang kedua, al-bulugh, harus balik ya. Harus dia balik. Balik ini ada beberapa pembahasan penting tentangnya yang perlu diketahui, yaitu tanda-tandanya. Seseorang memiliki tanda-tanda. Barakallahu fikum. Perlu kita mengetahui tanda-tanda balik di sini, karena tidak bisa kita pukul rata semua orang itu balik. Tidak, ada tanda-tandanya. Disebutkan oleh para ulama, tanda-tanda balik itu yang terjadi adalah yang pertama, masuk usia 15 tahun. Masuk usia 15 tahun. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 2664 dan Muslim nomor 1868, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aradtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, pada perang Uhud. Wa ana bunu 14 sanatan, dan aku ketika itu berusia 14 tahun, kata Ibnu Umar. "Falam yujizni," maka beliau belum membolehkan aku untuk berangkat perang. Wa aradtu 'alaihi yaumal khandaq, dan pada perang Khandaq aku datang menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat berperang. Wa ana ibnu 15 sanatan, dan ketika itu usiaku 15 tahun. Fa ajazani, maka beliau sallallahu alaihi wasallam membolehkan aku untuk perang Khandaq. Disebutkan di dalam riwayat Al-Baihaqi bahwasanya terdapat penjelasan kenapa Nabi Muhammad SAW belum mengizinkan Ibnu Umar ikut berperang tatkala perang Uhud. Maka dijelaskan, falam yujizni walam yarani balagtu. Beliau SAW belum mengizinkan aku ketika itu untuk berperang karena beliau belum menganggapku telah balig. Berarti usia balig ini yang pertama diketahui pada usia 15 tahun. Kemudian tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan atau keluar mani, baik melalui mimpi ataupun yang lain. Kemudian juga tambahan untuk wanita, haid. Wanita harus haid. Kapanpun seseorang mendapati salah satu dari tanda-tanda ini, berarti dia telah balig. Berarti dia telah balig. Ini syarat yang kedua, dia mesti balig. Kalau tidak balig, seperti anak-anak masih usia tamyiz 7 tahun, 8 tahun, apakah dia berpuasa? Jawabannya adalah tetap berpuasa. Tetap bagi walinya untuk melatih dia berpuasa. Fala yajibu siyamu ala man lam yablugh hadda taklif. Tidak wajib puasa bagi orang yang belum sampai usia taklif, belum sampai balig. Kalau dia belum balig, maka belum wajib dia berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rufi'al qalamu an thalathatin, pena diangkat, maksudnya tidak dicatat amalan mereka dari tiga orang. Fadzakara minhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di antara mereka adalah as-sabi, anak kecil, hatta yahtalim, sampai dia balik. Kalau dia sudah balik berarti baru dia ditulis. Kalau belum balik, belum. Walakinnahu yasihu siyamu min ghairil balighi law sama. Akan tetapi di sini sah dia puasa kalau dia puasa. Idza kana mumayyizan, tatkala dia mumayyiz, mencapai usia tamyiz. Barakallahu fikum. Wa yanbaghi liwali amrihi, dan semestinya bagi walinya an ya'murahu bisiyam, untuk memerintahkannya berpuasa, liya'tadahu wa ya'lafahu, agar dia terbiasa berpuasa sampai dia dewasa. Anak kecil kalau tidak dibiasakan berpuasa sampai dia dewasa, sangat dikhawatirkan akan terbiasa pula untuk tidak berpuasa. Sehingga semestinya bagi setiap wali untuk membiasakan anak-anaknya berpuasa. Demikianlah petunjuk mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semenjak kecil dilatih berpuasa. Tatkala mereka merengek minta makan, diajak main-main sama mereka para sahabat sampai lupa rasa keinginan untuk makan itu. Mereka melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Inilah petunjuk mereka para salafun saleh. Asalis, kemudian yang ketiga, al-aqlu, harus seorang itu berakal. Fala yajibu siyamu alal majnun wal ma'tu, tidak wajib puasa bagi orang yang majnun, orang yang gila. Orang yang gila tidak wajib dia berpuasa, walaupun dia mengaku saya puasa dengan puasa yang khusyuk, puasa ikhlas, tapi dia gila, stres, akalnya hilang, maka dikatakan dia tidak wajib berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, hadis yang tadi yang kita sampaikan, rufi al-qalam an thalathah, pena diangkat dari tiga orang. Fadzakara minhum al-majnun, di antara mereka adalah majnun, sampai dia sadar. Orang yang majnun tidak boleh dia berpuasa. Jadi apa yang harus dilakukan? Dikurung dia di kamar, di tempatnya. Jangan sampai dia keluar. Jangan sampai dia keluar memberikan kerusakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Tidak sah baginya untuk berpuasa, orang yang majnun. Di sini ada permasalahan. Seseorang majnun, namun di usia 30 tahun, misal kita ambil contoh tadi, di usia 30 tahun dia gila, hilang akalnya. Tidak diangkat, tidak dibebani syariat, tidak diperintahkan, tidak dilarang, dia hanya dikurung di tempatnya agar dia tidak berbuat kerusakan. Pena diangkat darinya. Bagaimana dengan dia sebelum majnun, sebelum dia gila? Maka amalannya yang dihitung adalah sebelum dia gila. Sebelum dia gila, misal dari sebelum itu, dari dia balik sampai dia gila, sampai dia gila itu yang ditulis. Adapun ketika dia gila terus sampai dia meninggal dunia, nas'alullah salamata wal afiyah, na'udzubillahi min dzalik, maka tidak ditulis amalannya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathah, pena diangkat dari tiga orang. Fadzakara minhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara mereka al-majnun, orang yang gila. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ar-rabi', yang keempat, as-sihhah, sehat. Faman kana maridan la yutiqu siyam la yajibu alaihi, barang siapa yang sakit yang tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa ketika dia sakit. Sakit yang membuat dia tidak mampu untuk berpuasa. Sakit di sini ketentuannya tidak semua sakit. Sakit yang tidak mampu dia berpuasa, karena sakit banyak macamnya. Terluka, kakinya kena koreng, sakit gigi sedikit, sakit dikatakan judulnya. Tidak semua sakit. Sakit yang membuat dia tidak mampu berpuasa. Ini ketentuannya. Sakit yang membuat dia tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Wa in shoma shahha shiyamuhu. Jika dia berpuasa, memaksakan diri untuk berpuasa, puasanya sah. Namun dilihat kalau sakitnya semakin parah. Semakin parah kalau dia berpuasa, dia akan sakit, akan binasa, maka tidak diperintahkan dia untuk berpuasa. Barakallahu fikum. Orang yang sakit, hendaknya dia menjaga kesehatannya, menjaga dirinya sampai dia sembuh. Ketika dia sudah sembuh, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Lantas bagaimana kewajiban bagi orang yang sakit? Kewajiban bagi orang yang sakit adalah mengganti puasanya di luar bulan Ramadan dengan mengqadanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana minkum maridan." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau ala safarin atau melakukan perjalanan jauh, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka tidak mengapa dia tidak berpuasa. Silahkan dia mengganti di hari yang lain. Mengganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Jadi orang yang sakit tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Sakit di sini ketentuannya adalah sakit yang la yutiku siyam. Tidak mampu dia untuk melakukan puasa. Fa in zalal marad, ketika sakit itu telah tiada, wajib alaihi qada'u ma aftarahu min ayyam. Wajib bagi dia untuk mengqada apa yang telah dia tinggalkan selama ini dari hari-harinya. Misal dia 5 hari tidak puasa, maka di luar bulan Ramadan wajib bagi dia untuk mengqada 5 hari itu. Boleh dia lakukan secara berurutan, boleh juga dia selang-seling, hari ini puasa, besok mungkin tidak, besok mungkin masih sibuk, belum ganti dulu, belum diqadha dulu, ditunda dulu beberapa hari, kemudian setelah itu baru diganti lagi, boleh, tidak mengapa, tidak harus langsung, boleh dia menundanya, namun yang afdal adalah langsung dilakukan, karena yang namanya hutang harus segera dibayarkan. Ini bagi orang yang sakit, jadi orang yang sehat yang wajib berpuasa itu. Subhanallah, inilah indahnya syariat Islam. Tidak membebani di luar kemampuan seorang hamba. Tidaklah syariat Islam memberikan beban, memberikan kewajiban pada seorang hamba, melainkan atas apa-apa yang dimampui oleh mereka. Kalau mereka tidak mampu, datanglah kemudahan. Inilah indahnya syariat Islam, tidak memberatkan, tidak memaksakan pemeluknya. Barakallahu fikum. Al-khamis, yang kelima, al-iqamah, mukim. Harus seseorang itu mukim. Fala yajibu shaumu 'alal musafir. Puasa tidak wajib bagi musafir, bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, tidak wajib berpuasa. Tinggal dilihat yang mana yang afdal, apakah afdal bagi dia berpuasa ataukah afdal bagi dia berbuka. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Yang rajih adalah dilihat keadaan orang itu. Orang itu kuatnya puasa atau tidak. Kalau dia tidak kuat puasa, maka yang afdal bagi dia adalah tidak berpuasa. Kalau dia kuat puasa, maka yang afdal adalah berpuasa. Tergantung keadaannya, bagaimana keadaan dia. Ini yang afdal. Akan tetapi para ulama sepakat, puasa tidak wajib bagi musafirin, orang-orang yang melakukan perjalanan. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi kita baca, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan, maka dia menggantinya di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Jika dia tidak berpuasa. Falau sama al-musafiru sahha siyamu. Kalau dia berpuasa, puasanya sah. Puasanya tetap sah. Wa yajibu alaihi qada'u ma aftarahu fis safar, wajib bagi dia untuk mengqada apa yang telah dia tinggalkan di bulan Ramadan, mengqadanya, menggantinya di luar bulan Ramadan. Ini bagi musafir. Sehingga yang afdal bagi musafir melihat kondisi tubuhnya, dilihat kondisi tubuhnya ketika melakukan perjalanan kuatkah atau tidak. Kalau dia kuat, berarti yang afdal bagi dia untuk tetap berpuasa. Kalau dia tidak kuat, lemah dia, kalau berpuasa khawatir akan sakit, khawatir akan tidak sehat, tidak baik badannya, menjadi lemah, maka tidak berpuasa yang afdal baginya. Ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak, pembahasannya panjang hal ini, setelah kita sampaikan pada tulisan-tulisan ya, yang demikian ini dibahas oleh para ulama. Barakallahu fikum. As-sadis yang keenam, pembahasannya adalah, yang keenam adalah al-khulu minal haid wan nifas, tidak haid dan tidak nifas. Kalau haid, kalau nifas, berarti tidak boleh berpuasa. Fal haidu wan nufasa'u la yajibu alaihim as-siyam. Wanita haid dan wanita nifas tidak wajib bagi mereka berdua berpuasa. Bal yuhram alaihima, bahkan puasa itu haram hukumnya atas mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 304. Alaisa idza hadat lam tusalli, bukankah wanita itu tatkala dia haid dia tidak salat, walam tasum dan tidak berpuasa. Fadzalika min nuqsani diniha, yang demikian itu adalah termasuk dari kurang agamanya. Wa yajibul qada alaihima, dan wajib bagi mereka tatkala haid atau nifas untuk mengqada, mengqada apa yang telah dia tinggalkan. Berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 335, kana yusibuna dzalik, itulah yang menimpa kita kaum wanita. Fa nu'maru bi qada'i shaum, kita hanya diperintahkan untuk mengqada puasa. Wala nu'maru bi qada'i shalah, dan kita tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Ayuhal ahibbah, barakallahu fikum, pembahasan berikutnya tentang wanita hamil dan menyusui, apa yang wajib bagi mereka? Apakah wajib bagi mereka berpuasa atau tidak? Di sini tidak disebutkan pembahasan wanita hamil dan menyusui. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang kewajiban apa yang harus ditunaikan bagi ibu hamil dan menyusui apabila mereka tidak berpuasa. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang bolehnya tidak berpuasa bagi ibu hamil apabila khawatir akan memudaratkannya, memudaratkan terhadap dirinya, janinnya atau janinnya. Ini wanita hamil. Ibu menyusui apabila khawatir akan memudaratkan dirinya atau anaknya, tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang kewajiban apa setelah itu yang harus ditunaikan bagi mereka apabila mereka tidak berpuasa. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Al-Imam Malik rahimahullahu taala berpendapat, apabila dia khawatir akan memudaratkan terhadap dirinya atau janinnya, maka dia tidak berpuasa dan kewajibannya hanya mengqadha, mengganti dengan puasa di bulan lain. Adapun ibu menyusui, jika dia khawatir akan memudaratkan bayinya, maka dia tidak berpuasa dan kewajibannya adalah fidyah, memberi makan fakir miskin. Madhab Abu Hanifah rahimahullah tidak berpendapat fidyah secara mutlak bagi ibu hamil dan menyusui. Hanyalah yang wajib mengqadha, karena keadaan mereka digolongkan sama dengan orang yang sakit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang yang sakit ini, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ di dalam surat Al-Baqarah 184. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan jauh, maka dia mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Adapun Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad rahimahumullah, kewajiban bagi wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa adalah mengqadha dan fidyah. Jadi bukan hanya mengqadha, tapi juga membayar fidyah. Barakallahu fikum. Pendapat yang berikutnya, pendapat yang keempat, tidak ada kewajiban bagi wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa kecuali fidyah. Dia hanya membayar fidyah. Ini yang masyhur dari mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam. Saya lebih cenderung pada pendapat yang terakhir ini, pendapat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bagi wanita hamil dan menyusui yang tidak sanggup untuk berpuasa, kewajiban bagi mereka hanya membayar fidyah. Hanya membayar fidyah. Pendapat ini adalah pendapat mereka berdua. Dan tidak diketahui dari kalangan para sahabat ada yang mengingkarinya. Tidak diketahui dari kalangan para sahabat ada yang mengingkarinya. Dalil mereka adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah 184. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Atas orang-orang yang tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Ketika ayat di awal-awal Islam. Ayat ini di awal-awal Islam, maknanya adalah orang yang tidak berpuasa, dia membayar fidyah. Tapi kalau dia berpuasa, tidak membayar fidyah. Kalau dia berpuasa lebih afdol. Di awal-awal Islam, puasa itu diberi pilihan, belum wajib. Maka syariat ini dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan ayat yang keberikutnya, ayat yang ke-185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang menjumpai bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Maka ini dihapus yang pertama tadi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ayat ini mengatakan ayat ini tidak dihapus. Ayat ini tetap berlaku bagi orang-orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, dia membayar fidyah. Wanita hamil dan menyusui yang tidak mampu berpuasa, dia membayar fidyah. Tidak dihapus hukumnya. Yang barakallahu fikum, tetap berlaku bagi mereka-mereka ini. Barakallahu fikum. Adapun yang keadaannya tidak seperti mereka-mereka ini, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa. Barakallahu fikum. Atau orang yang sakit berarti mengqadha sesuai dengan dalil yang lain. Ini pendapat yang rajih adalah pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu berdalil dengan apa yang telah ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang surat Al-Baqarah 184 tadi. Adapun pendapat Abu Hanifah, ini yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin, yaitu mengqadha. Ibu hamil dan menyusui yang tidak mampu berpuasa mengqadha. Mereka diikutkan dengan orang yang sakit. Maka di sini terdapat iskal kalau mereka diikutkan dengan orang yang sakit. Wanita hamil yang mengandung seorang anak di dalam perutnya, kalau diikutkan dengan orang yang sakit ini tidak pas, kurang pas. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kebahagiaan ketika anak itu keluar. Ketika anak itu keluar, mereka mendapatkan kabar gembira. Tidak dikatakan kepada wanita hamil dan wanita yang menyusui, syafakallah, la ba'sa tahurun insya'Allah ya ukhti, syafakillah ya ukhti. Lah, tidak dikatakan demikian. Tidak, kurang pas kalau mau disamakan dengan orang yang hamil dan orang hamil dan menyusui. Kalau mau disamakan dengan orang yang sakit, maka tidak pas. Kenapa? Karena orang yang sakit didoakan syafakillah. Kemudian juga dikatakan kepadanya, la ba'sa tahurun insyaallah, dibacakan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita hamil dan menyusui tidak disampaikan, tidak dibacakan doa-doa yang seperti ini, sehingga tidak tepat kalau mau disamakan dengan orang yang sakit. Wallahu a'lam wal mas'alatu fiha khilaf. Farrajih Allahu a'lam hadza al-akhir. Permasalahan di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang rajih adalah yang akhir ini. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Insyaallah pembahasan berikutnya nanti akan menyusul. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.